Cara imam merapatkan saf makmum. Pertanyaan, apa kalimat yang tepat yang harus diucapkan imam ketika merapatkan saf makmum? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan anjuran Nabi SAW untuk merapatkan saf. Di antaranya, 1. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan makmumnya, "Aqimus shufufakum wa tarassu," yang artinya, "Luruskan saf kalian dan rapatkan." Hadis riwayat Bukhari. 2. Juga dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Sawwu shufufakum fa inna taswiyatas safi min tamamis shalah," yang artinya, "Luruskan saf kalian karena meluruskan saf bagian dari kesempurnaan salat." Hadis riwayat Muslim. 3. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Aqimus shaffi fis shalah, fa inna iqamatas shaffi min husnis shalah." Yang artinya, luruskan shaf dalam salat karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Muslim. 4. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum," yang artinya, luruskan dan jangan berselisih dalam lurusnya saf sehingga hati kalian menjadi berselisih. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di atas sambil mengusap pundak-pundak makmum. Hadis riwayat Muslim. 5. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Aqimus shufuf wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal wa linu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujatin lisyaitan," yang artinya, luruskan saf, rapatkan pundak dan tutup celah perlunak pundak kalian untuk saudaranya dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Makna perlunak pundak kalian untuk saudaranya adalah hendaknya dia mempermudah setiap orang yang masuk saf dengan berusaha agar pundaknya tidak mengganggu orang lain. 6. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Atimus shaffal muqaddam, tsumma alladhi yalihi," yang artinya, penuhi saf depan kemudian saf berikutnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Dan masih terdapat beberapa riwayat lainnya yang itu semua menunjukkan betapa besar perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kesempurnaan salat jamaah yang meliputi lurus dan rapatnya saf, terpenuhi saf terdepan, tidak boleh ada yang berbeda, tidak mengganggu sesama jamaah, dan seterusnya. Apakah harus kalimat di atas? Jika kita perhatikan, semua riwayat di atas, redaksi yang disampaikan Nabi SAW ketika menata saf sahabat, berbeda-beda antara satu kesempatan dengan kesempatan yang lain. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kalimat baku yang harus diucapkan oleh imam ketika menata saf makmum. Karena yang lebih menjadi tujuan adalah bagaimana makmum safnya rapat, lurus, tidak ada celah, saf depan dipenuhi terlebih dahulu, dan seterusnya. Bukan semata-mata kalimat tanpa makna. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, jika imam melihat saf para makmum telah lurus rapat dan jamaah sudah menempati posisi lurus dengan tepat, yang benar, imam tidak perlu menyuruh makmum luruskan, karena saf sudah lurus, kecuali jika maksud imam menyuruh makmum untuk terus mempertahankan lurusnya saf. Karena kalimat semacam ini memiliki maksud sebagaimana maknanya, bukan semata diucapkan begitu saja tanpa maksud. Liqa bab al-maftuh. Dengan demikian, perintah imam semacam ini harus disesuaikan dengan kondisi makmumnya. Ketika kebanyakan makmum tidak memahami bahasa Arab, akan percuma ketika imam memerintahkan mereka untuk meluruskan saf seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis di atas. Makmum tidak akan merespon perintahnya. Mungkin Anda pernah melihat sebuah jamaah ketika imam sudah mengingatkan, "Sawwu shufufakum fa inna taswiyatas safi min tamamis shalah." Luruskan saf kalian karena meluruskan saf bagian dari kesempurnaan salat, tapi ternyata saf makmum tetap belepotan dan tidak lurus. Padahal mereka dengan serempak mengatakan, "Sami'na wa ata'na," yang artinya, kami dengar dan kami taat. Di mana taatnya, sementara safnya masih tidak lurus dan rapat. Dalam kondisi ini, akan lebih tepat, imam menggunakan bahasa yang mereka pahami, seperti, luruskan saf, rapatkan saf, agar tidak diisi setan, atau yang semisalnya. Demikian, Allahu a'lam.